أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Sesudah Nabi Allah Yusuf alaihissalam menangis dan sidin itu berdiri dan sidin memagut lawan dang sanak seibu sebapa bin Yamin, lalu sidin memenderi. Ujar sidin, ujar Nabi Yusuf lawan bin Yamin, ini anak aku kak, sesungguhnya aku ini ia dang sanak ikam itu bin Yamin. Jadi kalau sudah kita terdapat ini, pala tabtais ayat pala tahzan, ikam kada perlu duka cita lagi. Karena ikam duka cita akan itu, karena ikam itu kegandangan ada bisi dang sanak. Habarnya dang sanak ikam mati, sekarang dang sanak ikam kada mati, hidup aja. Malahan dang sanak ikam ini sudah meliunir jadi raja. Jadi ikam kada perlu sakit hati lagi. Ya Nabi Yusuf bin Yamin minta bimakanu ya'malun. Jadi ada jua lah Nabi ne. Apa tadi? Nang apa ngarannya locok modelnya tu apa? Kada berpadah langsung tu. Lawan nang sanak tu lah. Locok kalau ngarannya tu lah. Model majak kalau modelnya tu lawan bin Yamin. Lalu akhirnya berpadah terang terus. Ya aku ni dengan sanak ikam ni. Jadi kamu jangan sakit hati lagi sudah. Nah, ingat akan nikmat Tuhan yang ini jana. Nang kita sudah tak rubut itu aja. Adapun urusan nang dang sanak sebab lawan kita. Maugar lawan ikam macam-macam itu, aku pun diugarnya juga, kada perlu kita ingatkan lagi. Sebab itu cegahnya sakit hati. Apabila hati sakit, was-was masuk. Amun was-was masuk, iman kena efek sampingannya bisa daib, bisa macam-macam, bisa rusak macam-macam. Jadi kada perlu dah mental. Biarlah sudah ini orang berbuat nang jahat nang kaya itu, ini cegah dirinya juga. Mental. Ini kita jangan mengingatkan itu lagi bin Yamin hatinya. Tinggal lagi ikam ni apa? Nak bulik kah? Datangnya abah, anak ulun aku kah? Ujar bin Yamin, bapa ulun nah, dan anak lagi tah bulik. Ulun pian nanya nyaman, nyaman itu ya sudah. Ujar bin Yamin, bin Yamin nak sana kau diusir, tanya bin Yamin, es lah. Jadi bimakanu ya'malun, dengan apa-apa dang sanak kita nang baluman mengerti tadi. Memperbuat macam-macam itu kalau usah kita artinya apa, ambil pusing pikir itu ini jangan lagi itu dari ayat atau tapi tidak masalah. Janganlah kita lagi mengingat-ingatkan soal pikiran dengan perbuatan-perbuatan yang sudah lewat itu. Bagaimana? Sebab apabila takdir Allah Ta'ala pasti terjadi. Walau bagaimana kada bisa kita hendak menolak-nolak mesti terjadi. Jadi artinya yang ada ini juga sudah lah disyukur sudah tak rubut. Jadi ringkas kata, seluruh orang soleh-soleh kada ada melalui artinya senang sepenjadi, kada ada mesti susah dulu. Itu seluruh itu. Orang soleh itu mesti melewati lima dulu. Sakit semuanya anang lima itu. Dihinakan orang. Kada sing duitan. Sakit awak. Itu jatah keluarga mah. Maaf pengaruhnya. Memusuhi masyarakat mah. Bekot itu. Mesti itu macam-macam dulu melalui itu dulu. Kada kawa senang nyaman selalu kada. Tapi kayaknya senang. Satu pun sudah berjanji itu. Paina ma'al usri usran, nama usri usran. Lawan kejadian-kejadian dan orang-orang soleh yang kada berdosa. Ta. Di kaya itu akan juga dulu. Hanyar nyaman. Nama itu? Mbak Amas, kita sudah tahu ya kalau Amas. Kenapa dilebur pula? Iya kan? Mbak Parang tu saja, Parang kenapa dibandang pula? Diasah di macam-macam ini dicatuk pula. Masuk ke itu juga. Nah itu pangdala. Jadi kita tu segala misal-misal yang terjadi itu jadi tuladan di contohan kita. Mestinya sakit dulu. Hanya kenapa? Nyaman. Takuni ya riwayat orang-orang nang artinya nang pinata nyaman. Kenapa asal ke mape nyasalnya sakit juga dulu. Hadis Nabi Adam ada kan? Asal dunatnya adaban ala ambia. Nang paling barat apa balaan itu asa dunia tibalaan. Nang paling basangatan manusia dapat bala, dapat ujian Allah al-anbiya nabi-nabi. barat mana balanya? Cuma aulia, hanya orang aulia ganti kalau tak ganti nabi-nabi itu. Cuma amsa kecuali hampalian orang yang mencintai kita nak cinta sayang beparak lawan orang soleh, paham lah. Tunggu balanya. Ini penentuan bujur kayak ini cinta katakan ke diuji dulu. Munnya bujur napa tak? Nah, tetap aja nya ya kalau munnya kada ya tak undur mati nya pang artinya diuji dulu nang mau uji itu kan lain pada Allah taala itu juga pang. Nah, jadi kada usah nang dibingung-bingung akan kah ya kalau pang bingung kada usah sabarian kurang kayak itu. Hah? Bali apa? Nah, kepada orang nang mengerti bahwasanya aku ini dapat ujian, tentu aku dimasukkan orang amsa, orang yang artinya mencintai, bari mapainya. Kan orang pada-padanya hendak memasukkan diri nih ke sekolahan amsa tadi. Lalu Tuhan masukkan ke amsa situ, buktinya bala dapat. Kayak mapainya, sok, kur, suka. Nah ya dalam kitab hikam tak, urudul papat, ayadul muridin. Datang segala bala musibah itu kepada orang yang hendak marifat kepada Allah, jadi hari raya. Artinya hari gom, mira, situasi anak itu kita tak, anu suasana gom, mira, minta orang. Tapi orang memang paham pang lah. Jadi mun handak kita nih, jadi orang nang separa-para kawan orang salih aja, orang salih tak jauh lah, misalnya. Tapi indah hancur dulu, nyemau pang, mesti hancur dulu, kena pupuh, kena macam-macam dulu. Ya gampangan dulu mbak. Jadi kita ini melihat orang yang sudah nyaman, ada mengetahui asal usul baharinya, jadi sakitnya ngalih. Nah iya cara mengguru tapi si murid dipimpin jadi murid, jadi murid ini hendak nyaman model guru nung bahine jadi guru bahari kayak apa udah. Malahan ini kan sedikit uji Allah Ta'ala nenek. Tapi sudah turun ke bawah kan sedikit ujinya ya kalah. Iya, ini jangan tapi dilihati ujian itu, mintumnya melihat ini itu, coba aja. Tarahatan melihati ujian itu dulu, sorong mata tak kalahin dulu. Nah, biarnya sudah, biarnya ditolak-tolak ya kalau kawal jadi tolak. Minta kalau ada kalau jangan kau innal hadar, layan ma'al, qadar. Minta kalau apabila takdir Allah kan sudah tahu, kalau takdir, apabila melawan takdir, melawan siapa? Nah, Allah yang dilawan, jadi cukup aja itu sudah orang melawan takdir itu melawan Allah cukup. Cukup sudah tidak. Sudah takdir Allah Ta'ala. Walau bagaimana aja orang yang ahli bukender kan ada kawah. Ya kah? Sudah. Jadi kalau usah aja Nabi Yusuf bin Yaminnya. Jika menang bersakit hati macam-macam pada perlu. Habisnya sudah. Biar aja yang sana kita macam-macam itu. Ayolah tetap di dalam asanamu bima takab dan minal malihim al-mungkara menipandang gawian dan sana sehija kada cucuk bandar di hati mungkara tadi pang kada cucuk di hati sama selalai nyihiri kalau tah lawan Nabi Yusuf nyihiri yang jadi dihiri itu minta abah ini pinata banyak cinta lawan Yusuf itu asang habis terembet-embet dan sana Nabi Yusuf bin Yamin terembet-embet juga dihirinya. Tapi ini sebelum menjadi orang baik, yang mengiri ini nih, akhirnya orang jadi orang jago-jago juga berataan ini pulang. Jadi bisa aja kalau kita nangka itu dulu, kenapa? Habisannya kenapa? Nah iya, dan dalam kitab ta awaluhum lusus, wa akhiruhum khusus. Dalam kitab tuh, awaluhum lusus, wa akhiruhum khusus. Lagi setambayan tak, ada kalau dipikirkan saja. Tapi sekalinya, maksudnya separuh ke atas umurnya, babah hebat. Nah ini saya kak, Allah Ta'ala kan bisa mengubah-ubah akan nisah, entah kalau nisah. Ini sebab itu di dalam itu Quran itu ada juga Tuhan memandakan di ayat lain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyum aqrabu lakum naf'a. Ini datu kamu dan anak cucu kamu, kamu kada tahu siapa di antara mereka yang cagar baguna lawan ikam. Jadi kada tahu. Bisa aja lagi kita hidup nakal banar anak. Mbak kita mati sebenarnya hari membacakan Quran di kubur. Inya sadar, inya enggak lagi kuitan hidup. Mena naka, sinagi sudah mati. Emang jadi Quran ke kubur hari-hari bisa. Bisa juga pulang, nang lagi kita hidup tebak di higa aja. Memusuti, memicik macam, bah kita mati. Halo gawinnya juga ya. Pulang. Am jadi itu kada cantik itu kita itu husnuzan dengan Allah, husnuzan di khalqillah ini sehebat-hebat sudah apa? Amal. Entah baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada makhluk. Nah itulah sangu-sangu kita selama hidup ini ya kan. Sekarang apa? Menuju itu. Tapi jangan lupa kan mesti ada uji. Iya, tanpa ujian kada tahu pol lawan lawan kada polnya ya kan Almas dan kada mesti diuji dulu. Tapi jelas dulu lah, jangan berdoa minta bala. Ujur juga, minta afiat saja. Tapi kada temu si ada juga bala. Sama Rasulullah minta afiat juga lah. Apa-apa? Waktu di Khaibar juga, minta afiat saja. Tapi kada temu si ada juga bala. Sama Rasulullah minta afiat juga lah. Apa-apa? Waktu di Khaibar dimakan orang racun juga lah. Jadi kalau kita misalnya minta afiat, dilihat dimakan orang, anu, kenapa ngerin itu? Kawannya raja orang pio itu biasa aja cuma tengah Rasulullah alaihi wa sallam baris sudah iya kah? Nah itu jadi biasa aja. Ada jadi bingung jangan guru bangnya kada membingung lah karena apa kada bingung kerja kada perlu bingung minta adanya kayak itu juga keadaan. Nah ini jadi banyak benar kita dapatlah di sini apa tadi? Artinya apa? Kebaikan-kebaikan itu tadi. Fafima ya'maluna bika dan perbuatan-perbuatan yang sanak lawan angkobin yamin kedusa perlu sakit hati min ajapa daripada kekerasan. Wa yaquluna laka dan mereka itu sampai memender ikam mau coba. Dipendernya bin yamin. Pender nang apa? Minat ta'ir wal ada daripada pender nang mahapak. Mahina. Bin yamin ini dihina akannya. Oleh dengan sanaknya, kalau saya mengingatkan kakak itu dia Nabi Yusuf bin Amin ya. Ini tidak apa itu, ini anak bulika maksudnya. Bah, dia bin Amin ke anak lagi. Abah lima pak abah. Abah ini lima pak. Aku kan sudah di sini, tapi sabah. Ikam ini kan pendingin mata abah kan. Aku mau ikam di sini juga, cuma pak abah. Pendeknya, tidak tahu jaranu. Dia bin Amin, pokoknya pian. Habisnya, ada mungkin dia bin Amin pian sudah sugi mungkin jadi raja. Ada kaum ambil abah. Atau ada kaum bawa ke abah kan sekali-sekali kan. Nah di sini ada dabitan wa fihi mahabbatus salihin wa musahabatuhum. Di sini kita ambil itu adalah supaya kita itu senantiasa bersahabat melawan orang saleh. Itu ujar bin Yamin belum kada misah itu ya. Di sini ada itu. Karena wa fiha karena di dalam bersahabat orang saleh itu as-sa'adah wa salama fid dunya wal akhirah. Untung dan bahagia selamat dunia akhirat itu dapat. Ini itu sudah. Nada wal ada. Wal ada sampai diganggunya bin Yamin ini selain daripada muntung tadi. Selain daripada muntung dari mahina mahapak orang bin ini harus diganggunya pulang bin Yamin ini. Sudah Nabi Yusufnya kan sudah dimasukkan dalam apa semalam? Sumur kasihan. Dan kala bin Yamin, fa ana la ufarik muka jadi dia bin Yamin ulun kada nak wisaf yang lagi ka habisnya lah Nabi Yusuf ne. Awak kala Yusuf, hujan Nabi Yusuf, qad alim anu tak kat alim tak iltimam awal jika ikan ikam sudah tahu aja kalau yang sakit hati abah tak karena terpisah aku mun ikam pulang kak di sini pokok rebutan abah siapa lagi nanti dilihat tidak ah bin Yamin ini leh anak dia tinggal di sini lah nyaman ya Nabi Yusuf anu faida habas suka indilah mun aku nang menyuruh ikam tinggal di sini ini nyaman kita berdua tapi kan abah kita nang kayak apa. Entah, izdad aku mohonnya. Kini kena abah bertambah sakit hatinya. Ini dijaga pulang hati abah hatinya. Minta, walaupun kunini ada, illa ba'daan uba riyakapa an ushiroka. Tapi lamun ikam hanu tetap hendak jual lawan dia aku tak artinya kada lamun indah jalan Nabi Yusuf kada. Cuma abah ya kasihan tu aja. Bali apa ikam tetap ujubinnya minun alon pian aja abe. Ulun kena merasa lawan abah. Abah senang, tapi ulun kaya apa menyandak? Ini nang 10 ini musuh. Ya kan? Namun lawan pian kan biar jahatnya. Soal lawan abah kan gampang. Entah kalah lah. Gampang aja sah. Pesawat banyak. Saga kan datang pesawat bahari lah. Kan pian jadi raja. Sudah jadi anak. Menyamin gampang banyak. Nak mengambil abah ya kalau. Atau akhirnya seorang kesana nyaman lah. Impor ekspor sudah nyaman. Di amrin fadhiin tapi ujar Nabi Yusuf pun ikam hendak di sini nah aku mau tidak mau pasti aku akalani maukah ikam nah aku ulah mencoba nang model kaya jahat tapi hasilnya baik ini di politikinnya, aku padahkan ikam maling supaya ikam tertahan di sini. Minta aja nah, maukah? Wajar Abun Yamin, terserah pokoknya ulun anak di gapian kayak abis surah pendeknya abis aja ulun carikan pasangan kamu sekali di sini jadi jua. Min, tuh ujar ulun aja lah. Amin. Kemudian mesti aku antarakan ikam kena dengan habar-habar nang tazihin nang anunya kita bang mengajutakan anu ansi baka ila malayuh madu dan aku nisbahkan ikam kena perbuatan nang kada seneng tah mau lah ikam tapi hasilnya kan ikam kena tertinggal di sini amun kada nang keitua kan ngalih ikam tinggal di sini bukan aku belum diketahui dengan sanak nang lain ni bahwasanya benang sanak kada tahu mun aku meninggal ikam kena habisan aku kena diwantarakan nyatinya apa ini menyandera siapa Bin Yamin. Jadi supaya ikam tertinggal di sini paksa diulah-ulah dulu nah. Ya Bin Yamin, oke. Habis sudah. Ya habis sudah. Nah, ninya nah kalau la ubali fa al ma badalakannya oke. Ya sudah. Asisi. Nah, apalagi fa ini la upari kok pokoknya kayak sekali lagi nah lah ulun kan aku pisapian. Nah, bujur Bin Yaminnya. Nah, Bin Yamin juga. Ya, bujur sudah itu. Dan orang saleh bertahan ah. Bisa. Ah, cing makan, cing makan adalah misalnya kepala kambing, kita insya Allah buntutnya. Amin suara. Nah, apalagi waktu itu wala salin orang salih salah ta'ala maragunya katanya mana salah ini ayo pang orang beegal emang berayom ini tokohala Yusuf fa ini adus susu'i pirahlika namin tokenalah Bin Yamin aku padahakan ini akalku kena mangkuk aku ini nah mangkok nih, ini mangkok jagaran anu nih, menakar barang nih. Nah, tapi raja ampunnya besok, aku buat kena kata kakak sikam, mbak sudah kena barang kataan, hanyar kena aku umum makan. Wah ini anu artinya raja kehilangan mangkok, tentu ini tamu-tamu nang datang ini nang mencuntarnya, minto. Jadi kena periksa yang lain-lain selamat. Gitu kamu ada kena, jadi kamu tertahan sini. Nah itu apa sah? Ayu je, jadi kamu lah kasih. Entah, besar. Kini ada sesuai piralika. Summa unadi, alai kabis nari kok. Kena aku, anu aku umum makan, ikam kena jadi maling. Ayu je, jadi kamu. Nah ini, jadi artinya ini kesannya kita anu apalnya bakal, nih lah bakal, tapi anu cagar kebaikan nah itu cagar kebaikan li ahtala piradika ba'da itlaki kemahum supaya aku dapat mengusahai ikam tabulik kemari pahamlah sudah aku melapas ikam sama-sama mereka hanya kan disuruh bulikan katanya hanya karena oh ini anu nah pengumuman para tamu jakala bulikan dulu mesti kembali sebab ini diantar kamu ada jadi maling. Nah, raja kehilangan nih. Padahal sing haja dibuati ke sini. Sing haja dibuati. Mada pian misalnya lah. Hah? Atau ngantuk ulun buati jam tangan ulun, kapan tong pian yo ada di sini lah, maling. Tanya lah. Itu akal dari Nabi Yusuf. Lendang sana lah. Ya kalau pap al masih saja kayak kasih. Pap al saja sih ya kasih sudah. Kenapa? Nah, padahal kau sana ini nah tafsirnya firman Tuhan. Pada majahazahum wijadihim manakala sudah menyiapkan Nabi Yusuf akan melaksanak video yang baca tukar barang ni lah dengan segala tanggung-tanggung ibak sudah barang ini bagaimana ayah pala mahaya Yusuf pulau maya sajuna risapar wahamala dan azimah andaki lalu bergerak malam segala bawaan minat ta'am ala ibilihim di atas sana ja'ala siqayat memasukkan Nabi Yusuf asikoya akan takaran tadi pirah li akhi pas di barang napa Bin Yamin itu masukakan sini. Nah ya, ayat dasa memasukakan dasamanya ada kala misroba tahu itu anu cekar anu mangkuk cekar peminuman ya kita mangkuk cekar minum tapi ia jual diulah napa diulah penakar ia jual cekar minum ia jual minta wala allati kana sabu bi api wi itu ami akhi asaqiki Bin Yamina cuma marahum bisa lalu sudah dibuat itu ayo silahkan berangkat kamu. Nah ya menujar orang lain terbay saatnya berangkatan sudah nento tulak kena berangkat sudah berangkat lalu nantinya nah anu cuma arsalah kalau panggung abdaw diutus di belakang mereka itu nah ada hamba. Nih, abis Nabi Yusuf disuruh apa di belakang giringnya artinya. Begitu. Lalu summa azana muazzinun aina da munadin ma'arif itatin miraran kasin lalu bakuria kurang nyaring suara bari belum ada mek kuria kan nyaring suara dipilih Nabi Yusuf itu napa bunyinya nang kuria kan ayat walair innakum lasariqun wa rombongan-rombongan yang menukar barang kamu jadi maling beratan jadi maling beratan ini ayat sahabat ibu rati alai amat ini aku wassalikun wahadal kalam imal sabiwa istifah karena ini artinya ada yang mentafsirkan nanti bertakun hei rombongan-rombongan yang mulikan ini undak kehilangan anunya diantara nyawakah ada yang menyentang atau kada bertakun istifah itu bertakun kada yang mecap tak ada itu wa imalah kasihan ma'arif atau menyindir artinya ini undak kehilangan nah rasanya ada orang lain lagi nih meskipun nyawa. Nah, berarti kita jauh kita ujar anu kehilangan datang kaya tuan tukang tangguh ujar tukang tangguh kadang dulu aja pajam penjulak penjulak ambilkan kapit ya, buka kapit yang oh ini namanya jupur kalau orang Jawa mun Jawa kalau jupur nang betakun juga apa pintaran mun Jawa kalau mun jupur ini kada orang Jawa yang mesti nang parak mesti jepang parak nyumpur ya lah nah dapat sidin duit tahan kesan nukar bentol wa imma ala kasil ma'arif wal makna innakum lasarikun li Yusufa min abihi biakun halil munadi manduatan al kadib ha maksudnya di sini artinya ikum ikam itu menyuntan bagi Yusuf daripada abahnya itu maksudnya innakum lasarikun artinya nyawa ini bakasnya menyuntan unda daripada tangan abah iya kalau tengah hari Nabi Yusuf diri diculiknya nah itu ya sindiran nah itu tah sindiran itu tah jadi aku nih munadi manduatan supaya bagi orang yang bakuriak tadi manduatan juga kita apa boleh anil kadib daripada berdosa ini supaya ini tuh kada berdosa kada berdosa hanya dasar bujur aja nih nih nang bahari nih kalau bakasnya apa tadi menculik Nabi Yusuf daripada Nabi Allah apa ayah kok nah itu lalu apa jago lu lalu buku yak yang ni, nah rombongan nang sana Nabi Yusuf tadi, ayah kata Yusuf wa akbalu alaihim, ayah walha anahum ila tabatul hijjamin atil malik al muadzim wa ashabi, bukan tadi rombongan anu Nabi Yusuf, ada kata tadi rombongan datang ke sana makna di hadapannya, hamba tadi jadi anu nang sana Nabi Yusuf mbak sudah mendapat pengumuman tu lalu mendatangi lu, rombongan Nabi Yusuf nah, mendatangi, betapun maza tafkidun kamu ini jadi memadakan artinya kehilangan napa garang bandanya nang hilang napa minta ay ayusain doa minkum qalu sabul malik nafkidu sual malik kami ini kehilangan ini napa mangkok takaran raja itu nang hilang itu nang hilang na tulubu ina al-malik alladhi kana jlabu fi wa yakilu ina matafada hadal ina amikialan liizzati mayukalu bih bihizagal wakti itu ya kak kalau muadzin jadi ujar si nang bakuriak nang nyaring suara tadi waliman ja'abihi himlu ba'ir kalau siapa-siapa nang ma'anjurakan mengembaliakan itu mangkuk raja maka dibari balasan yaitu himlu ba'ir sepenuh onta kawa membawa makanan. Mereka kita ini juga lah. Ada anu dompet hilang ya. Anu berisi anu duit sekian. Kehilangannya diperkirakan mulai di Banjarbaru sampai ke Karangintan. Barang siapa menemukannya maka akan diupah setimpal. Yang ini pengumuman ya. Pengumuman artinya wali manjabi himlu ba'in. Wa anabi za'im. Aku ujar tukang pidato tadi jamin artinya kada menyalahi janji siapa aja yang bawakan diupah sekian itu paham lah tak ada yang bawakan diupah sekian jadi bukan itu berpikir-pikir juga adalah artinya baik aku diupah orang daripada mengambil gitu orang ya kalah ya kalah tak kalau liman jabi abil ina min indi nafsihi musiran lahu qabla tasdid imru ba'ir inat tuan ujaratan lahu iya kah. Nah itu tadi wa anak bihi bilhamli za'imun ay kapilun jadi kita menjamin wa adihi ilahi ya nal inna kalanir dahab ini sekalinya nang ini apa daripada amas apa yang itu tadi Nangkuh. Wakalis tahamanil malik dan ujasin mbak kuryak, aku nang ditumah oleh raja. Ujaja kalau nyawun jemputnya lah. Jadi aja lu aku mbak kuryak aja. Eh, artinya bawanya aku kak. Engkau ada ini akal Nabi Yusuf. Jadi batakan kemari dulu deh. Lama. Akal. Tapi sudah nah, alon bin Yamin. Sudah. Bakait sudah. Ngalir, bakait ini deh. Ada kalau guru kita ada bakait saja. Bahari pas sama tepuk lalu, bakait. Ini kesannya nih, ini nangnya kahusar, ini kelaparan. Jadi bakait itu kita bakal lahir. Lahir di pasar kek. Kayu mana pendekan nang sikum mengambil manisan ulang. Ano sikong maambil na pa ito, ano, rote na pa nung karas ka? Bari, rote gambir. Rote gambir sa wadahan. Nene, jadi maambil rote gambir, diang putakan niya kay kawa. Nene, anak menungke, bukan berdua makan. Ano berdua akal. Guru ko ba rin kesa? Akal. Nah, ya anna lilak ni habis. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam tu ya ala mitra majin alinuk sila fil ardi. Wahai orang-orang penduduk Mesir, engkau sudah mengetahui keadaan kami datang kemari bukan untuk baca cinta, tetapi hendak menukar barang. Ujarnya, ya. Karena dia sana. Hey, ada misalnya di mata berarti kami kada hendak asnya apa? Memudah rasakan orang baca cinta kada kami hendak bertukar baju aja di sini. Wa makunna salikin kami kada hendak baca cinta. Ya anda hoka zara min awalihim imtina'u minat tasarab yang walina sil kuliah. Karena mereka itu kada mau jenengnya. Ya kah? Maapalnya, maapalnya memingkuti harta orang. Nah, jadi ini. Ini takutan mengikuti harta orang kalau tidak termakan. Kata pakai ke apa kedua ini. Ya kah? Nah, jadi itu memadahkan asli dalam buktinya kada. Kada mencun. Mungkin. Anu ala bila aku di kedawani, ala bila salib dawab bibi mazari indah kedawani juga. Tunggangannya tadi gini kedawani di lapas. Mentah. Wala annahum lama wajadu bila atau bila alim hamaduha min bila di bila misla. Dan karena mereka itu pada kala mendapat akan bila atau bila alim duit. Duit sekalinya dibulitakan Nabi Yusuf perlu duit yang bakas nukar lah. Di mana? Di wadah. Di wadah. Duit sampai ke apa? Baba bahaya hatinya lah. Ini duit dibulitakan jadi raja itu. Baba hebat benar raja itu bahaya hatinya. Mana menjual ika apanya kemakanan, mana duitnya pulang dibulitakan. Ano, hamil doa bila di negeri. Lalu pulang hendak membulikakan naya, hendak membulikakan berita dia. Kan bujur harus tenang, ha? Bujur harus kalau tak. Model diuji Nabi Yusuf tadi buat duit di dalam situ. Bulikakannya pula. Kalau mustahil doa merah sudah. Ada menganggap halal mereka itu mengambil gitu orangnya lah. Kalau ayat Abu Yusuf, tahu mun kita lah. Mungkin orang dapat duit di tangan seorang. Bisa yang merupakan suka tolong lama. Kadang-kadanglah. Kadang-kadanglah. Fama jazauhu. Apa artinya nih balasannya? Ujar Nabi Yusuf. Aku nak betakun non ikam nah. Di negeri ikam. Apabila orang jadi maling. Hukumnya di mapa aja. Menurang tak jadi maling di negeri ikam. Di mapa hukumannya. Jadi ujar Nabi Yusuf. Di negeri kami. Kalau orang jadi maling, hukumannya si maling itu dijadikan abid, ditangkap, ditahan. Minta, nah akurang. Nabi Yusufnya kayak saya nggak ada tahu. Jadi nulang itu juga apa kan? Jadi supaya bin Lamin ini juga apa? Nah itu ditahan itu juga. Tinggalin udang bukan darasik. Ini ngalih udang bukan darasik. Tinggalin pura-pura kada tahu. Minta. Apa majazau? Apa majazau syarikat sesuai syariatikum? Ingkut mengkatakan nabi kau ni suami pikum. Kalau ayat yang sesuka, jazau mau jidap firasi, bahwa jazau. Artinya balasannya siapa yang menyuntan itu juga yang ditangkap. Mana ya? Minta. Ayat jazau syarikat sesuai. Wa akhdul insan adi wujudat suap bin matahe. Tangkap habisnya. Bahwa jazau. Epas sirkoku menjadikan abid atau menangkap dari kesaksi itu. Sanatan ditangkap ditahan berapa nak? 1 tahun itu huwa jazaa'u sariqati la ghairu. Hanya kada hukum kayak itu aja sudah ditahan 1 tahun. Habisnya itu aja dah. Lah. Nah, lalu fa'at tau nah bisa diati mereka itu memberikan fitwa dengan syariat mereka. Mbah di mapa? Nah, kadzalika ai misalnya jazaa' najidul zalimin bi sariqati fi ardina. Nangka itu Yusuf kalau di negeri kami orang nang jadi maling kita. Ano, hadza min baqiyat tabiq. Macam pada dimakan lah jadinya. Nah, jadi dimakan karena suruh Allah Taala. Pada lamun mah itu katakan, unda mun kada makan, habis lapar palot, artinya nasi namanya naik. Luputnya menitata. Berataan kalau kita kayak itu gelar. Nah, itu. Itikat, Pang Nenek. Nah, karena suruhnya aja tadi, hati-hati bahwa waspada itu aja, kada lamun waspadan itu nang memberi bekas. Iya kah? Waspadan itu kan memberi bekas. Kada. Tapi pinandu aja kalau sudah cerita. Itu bahan. Diduliakan ya, diduliakan. Bin Yamin tenang-tenang saja. Tidak gerupuh-gerupuh. Tidaknya bahasa Indonesia gerupuhnya apa? Ini barang aja lah. Ini dia kan. Ini anu kita nih, anu ramak lampu aja. Papa doa Yusuf ubat sama Rajo Ilahi. Nah, Nabi Yusuf lah yang baca datangan pebule. Aroma jadinya dimulai periksa rumah siapa dulu? Di awa iya tim. Wadah-wadah nang dang sarak sebapak dulu. Nang Binyamin berdua. Ayah bitakti si awiyatil ikhwa al-asyarah. Nang 10 nih, periksa dulu. Periksa barnar buah. Kalau lagi ya. Ya apa bila tapi si bayak sih? Ini didubiakan nang Binyamin, didubiakan. Maka di sini andaknya nih. Nah, Binyamin. Kenapa? Nah ini nih. Supaya senang nenek. Nang sebapak nih. Paham lah. Ini kan pada detros, pada detros. Kan tenang. Hah? Di sini adanya ini sudah nang Binyamin tuh bama mejua. Ya kalau ini tuh disiksanya juga Binyamin. Jadinya kejadian nanti ada, nah dasar nenek juga malingnya. Namun mintu artinya dengan tanaknya jin bahare, nang mati tuh jin maling juga. Iya sudah, iya sudah nih. Itu dia ya akhi, Binyamin dirap di tempat. Rami nge tap ini nang jadi rami. Kan Allah bakesa. Rami ya. Hah? Jakabu Nawas belum tentu. Ini kan Allah nang bakesa ya Quran tap. Rami banget. Itu bila-bila itu mah. Nah itu supaya jangan itu mah. Ruya annau lama balakatin nauba ila wai'ai kuala ma'adunnu hada akhusya'an. Sekalinya lain nih, selamat. Lagum bin Yamin ada di sini. Ujar Nabi Yusuf, limbah sudah ada di kain bin Yamin nih. Ma'adunnu hada akhusya'an. Aku sedikit-dikit kada ada segera cek di hatiku. Nang bawasannya nang ini lah jadi maling. Makanya terbujur kalau dan terkaga juga, izin yang membuat. Ini maling lah membuatnya. Hah? Jangan lah. Nah itu membuatnya jadi maling lah Binyamin. Kada. Mau ada pian juga makan. Nah dibuatnya dari kawal itu nah. Hantar habis-habis dibuatnya di piring pian. Kan pian kan membuatnya kawal membuat. Ya lah. Bapak lewati Yusuf, wallahi. Lana teruku kata tamzura pirahli. Nah, ujar siapa? Dang sanak Nabi Yusuf nang 10 tadi. Nah, kami kada handak berangkat. Kacawali, nini dulu periksa. Sebab di kaya kami 10 kan kada ada. Nini, hajin nini sekena malingnya. Kami menyaksikan dulu. Ujarnya tadi. Kaya ya kabulkan aja, Pang sudah. Tentu nini kalau lah, kada aja. Menyaksikan juga nini. Gitu. Atatang dulu. Fa'innahu atyabuli nafsika wa amsa. Kan supaya kami senang hati, puas nih. Ikam Yusufnya puas juga. Nah, sebab kami kan sudah kada maling lah. Buktinya kada ada. Nah, supaya puas, ayo nah ini sikum lagi periksa. Binyamin nih. Lalu ya, summa stakrajin Yusua, minum ya. Buka, mencongkong. Ini di atas saja ambakannya. Nah, artinya ada ya. Nah, ada. Nih. Yang dicari ini ada. Nih. Nah, apa lahu? Ujar Nabi Yusuf, farrajakallah, kama farrajitani. Ya kan? Qala lahu, ini Nabi Yusuf yang dari Binyamin, farrajakallah, kama farrajitani. Ini bagi duaan aja gue bisik. Artinya, semoga ikam Binyamine disenangkan Allah Ta'ala hati, karena aku kan senang juga sudah. Minta, aku senang sudah dapat ikam, ikam senang juga. Mudah-mudahan kita sama-sama senang, habis. Nih. Kadari kakitna Yusuf. Nangka itu ujar Allah Ta'ala, kami memperlakukan Yusuf. Bukan Nabi Yusuf ini nengnya, kalinya bisa. Pang berpikir nang begini, begini, begitu, begini tadi, ada juga. Kan ada namang gua, jangan Nabi Yusuf, kaliangan kin ada namang gua. Apalagi nih jadi namang gua ini, nah, astamewa. Allah Ta'ala, kalau tak, nang itu ini kenapa makna kidna? Amun asal dirogakan kidna menipu, masa Tuhan menipu. Mana apa tafsirnya nih ya? Alham. Nah, kami beri apa? Ilham ikhwata Yusufa. Anna jaja'at zarif, ayus tarakwa. Napa jan? Ayus tarakwa, napa? kadzalika alhamna Yusufa hatta dasa suwa pirah li akhih dia bun mau ilaiya ala ma hakami ikhwatuh. Jadi Nabi Yusuf dapat ilham nang akalin supaya napa tadi Benyamin tertinggal disuruh dibuat napa mangkok dang sanak nini pulang dapat ilham juga minta kalau napa dapat ilhamnya nang sanaknya 10 ne artinya memadakan hukum di negeri kami siapa jadi maling tahan setahun makanya kayak tujuan yang dituntut yang dicari kan ini tujuan lah. Bang setahun puas banget ya kalau lah puas banget. Apalagi wa makan ali aku za makan ali aku za aku fi dinil malik illa ayasya Allah. Artinya lam yakun Yusufu ya aku za aku fi hukmil malik bisa nilai asbab bisa bisa bisa. Jadi Nabi Yusuf ini mengambil dangsa nafsu bin Yamin ini ya kan itu bukan pikiran sendiri hanya itu sudah diatur oleh Tuhan itu tadi. Ya, wawakmu abihi, ya kan? Memang putusan hukum di mana? Di negeri Abah nangka itu, ya kan? Wakana hukum maliki misra, adapun di Mesir nangnya, orang jadi maling lain, itu disarik ayud roba. Kalau orang jadi maling, jadi maling di Mesir itu, dipukul di zaman Nabi Yusuf ini, limbah dipukul, waya gerima misra kimatil masruf, lalu dibayar, anu seumpama dua harga yang dicun, dicuntar dua lipat. Si malingnya dicat dicatok anu bayar pulang dua kali lipat barang nang di dicuntan itu hukumnya nasir bahari ini itu pamakana Yusuf ya qadirun ala hafsi akhi illa nafsi illa anna Allah ta'ala qada lahu majara ala lisan ikhwati anna jazaik walitlaq ya ka hukum ni masir berlaku kan Benyamin kada tertinggal entah lah ha ya kalau dipukul aja sekolah maka Benyamin anak mau tinggal lalu tang ada aja Allah Ta'ala sama atur bagus banar nah itu jadi ujar Allah Ta'ala narpa udara jatin menasa ringkasnya orang yang kami sudah kehandaki dengan iradat kami kami tinggiakan derajatnya tapi tinggi derajat melalui ujian nah itu mau orang sekolah aja tuh naik kelas ulun ja, tapi mesti ulangan dah lah. Muka ada ulangan naik kelas, pat duduk mana lah itu mas. Lah, ni itu mesti ujian kelas. Nih ya tu datang kita anggota anggota ulangan ja. Ja anu, ja apa namanya doa restu, ini kita. Nah ini gue anu ja, polpennya kita tiup ya kan. Jal guru, bagus ting buat polpen. Nah itu, pada hasil mesti dulu orang yang dapat pangkat tinggi, mesti diuji dulu, ya kan? Memang kadang nak diuji, nak tinggi pangkat saja, ngelamun. Waktu orang asim wa hamzah, napa wa kita bitanwin, iya, narpa udara jatin, darajatin, minta tak, bitanwin. Itu bacaan apa tadi kira asim apa ini? Asim wa hamzah kisai. Walbakun sisanya daripada orang tiga itu bil idhafah narfa'u darajati man nasya timan bayi dapat aja ini akan berbeda dapat tanwin jadi buang seolah dalam alfiah nyunan talil i'roba al tanwina mimma tuzi puhzid katuri singa minta apalagi aja mimma man nasya apa anu ayin narfa'u utaban kasiratan aliyatan minal ilmi man nasya rafa'u. Hah? Wapau kakul di ilmin alim. Bukan Nabi Yusuf hebat kalau sudah tadi lah. Sampai akal nak kata itu, ya saja Tuhan lawan unda kalah juga. Kalah juga. Biar alim kayak apa? Lawan manusia tetap alim tu. Tuhan jawab kakul di ilmin alim. Jikalau modal kita dari kampung Pak Ianya ya sudah. Hah? Ya Allah, cobaan bawa ke Tokyo situ. Mandemnya, nang nyata bahasa Tokyo kada bisi. Ya Allah, nah itu iya nang nyata. Hah? Ya Allah. Entah, ada kaya seorang bahari julok nanti kaya orang bahari julok alim benar, babul haji mengarangnya, contong mengarang di kitab, lalu disebarakan di mana-mana. Orang membaca karangannya bingung, aduh alimnya Tuan Guru babul haji karangannya begini, sini ambil kitab sini ambil kitab sini, ambil kitab sini, kan karang takkan dulu alim banget, tapi sini belum bisa tulak haji. Lagum satu masa sini tulak haji, bingung. Ya, di luar masjid, mun bacaannya sudah ada. Kalau di babu salam, ini bacaannya. Tapi seorang belum bisa. belum bisa, jadi mencari di mana bagus salam. Dia ya, nah ya itu kan menolong yang tahu tapi kalau menjalani ya itu akibatnya. Tahu tapi kalau menjalani akibatnya. Juok juok macam banyak. Ente ya. Lah. Ringkas kata, kita apabila ada bisa ilmu, jangan lupa di atas kita ada lagi na'alim. Ah, bisa minta. Ada lagi na'alim. Wafa kakulli di ilmin, alim. Ayinna ikhwata Yusuf kanu ulama. Dan sanak Nabila Yusuf itu kan ulama berataan. Lenge, pudala ulang orangnya, ya kah? Nah, selain daripada ulama, ada mempunyai fadilat ulang. Yang lain teh wa Yusufu kana Zaidan alaihi ab, tapi kalah jualan Nabi Yusuf. Nah, kalah juga. Walau ulama juga tapi kalah jualan Nabi apa? Nabi Yusuf. Ana papa qatul di ilmin alimun. Karena walau kita alim ada yang ta'lim pada seorang lagi habis itu lah. Ya ada yang ta'lim lo kita. Amun di kampung ieu seorang jagonya, Pak. Cocok anda ke kampung lain. Bisa eta anu naparannya ya ada yang ta'lim lo kita amun di kampung ini seorang jagonya Pak cocok anda ke kampung lain bisa ya tak ano naparannya longor kepala di rimbas orang ya kalau umpama ini jagonya anak kalah kalah aku ada bisa merinda nih, merinda sepupu ayah, Pak. Sidin itu pernah di Jakarta. Jadi apakah tahu? Boleh terdapat aku nih. Aku nih bertakun ke depan nih. Sebdemati pun mau ditakun nih. Musia pertakun pertanyaan ini termasuk ke dua peda lawan Sidin. Nah, roh aku dihangkup Sidin. Ya kan? Atau kan di soal Sidin. Latas alur an asya intub dalakum tasu hukum. Ya lah, jadi berdiam nih, salisin begitu. Apa kabar nih? Apa aja dong kabar? Lagi diam nih, keadaan. Kalau perlu diabarakan lagi ini keadaan, habis. Aku tahu, Sidin ini apabila bapak dalam kena kada peda, hangkup Sidin. Ah, jadi saya Sidin. Ah, unda lagi di kampung, rasa jago. Mbah sudah datang ke Jakarta, harap pembungulnya. Jadi di sini unda malam kada kau guring. Mandam ya. Nah apa aja jalan Sidin orang procos-procos bahasa itu, bahasa ini, bahasa itu benar. Enggak, tetap bahasa kampung. Nah itu, tapi Sidin iya soalnya Sidin nyawa tah, iya kah itu tah mun balum tatanding ke orang lain tetap rasa penjagaunya. Bapak bujur ke bandaran itu lah. Nah, jadi mun kita ingatkan Allah Ta'ala kan ada para parakmu kita orang hilang semenjaan. Oh, aja bunyi naap, awak bunyi gono. Aja tanding lawan Allah Ta'ala, kada ada maujud lagi. Hilang lalu. Hilang, kada ada kaya salah kabar juga, kada ada lagi. Hah? Nah itu ta. Amun ta tanding lawan anak pihak, iya aja ah. Jadi makanan kita. Papa kukul di ilmin, alim. Itu jadi papa kukul alimin, alimun. Pak habisannya, ni alim lagi, ni alim lagi, sampai ke Rasulullah. Ya kak, limbah Rasulullah, lalu Allah Ta'ala, nah, la ilma lana, sudah hilang jiwa. Ya kak, sampai ke Allah Ta'ala, ila ayyan tahiyal ilmu ila Allahi. Sampai ke Al, nah Allah, nah minta sah. Pala ya sapa kau ahadun, ni kata kau lagi yang ini sudah habisan juga. Ya kak, nah itu, jadi kita disuruh minta artinya, apabila ada bisi ilmu, berapa pakka sudah, jangan lupa ada lagi yang harus pada tolong Allah Ta'ala mungkin tidak ijogin kena tak iya tak kena tenang ini bertepak dada belum mengajilan undang belum lagi jalan lah iya tak iya bertepak dada kan sakit nah itu kalau ujar siapa kita nih alim cah ujar guruku bari kola-kola nih jar kalau kenapa joko maknanya guru siang kola-kola malam tapi kagulur jadi benar ujur mana guling ya Allah ujur mana sudah kola-kola kolo siang kola-kola malam tapi kagulur rupanya ada permainan apa kata. Nah ini kalau ayah ikhwatu Yusuf pak, tapi di atas di ampusim. Jadi nang itu salah Abu Yusuf tadi, lalu ba anu, lalu ba apa kita nolong berdiri apa, lalu nya anu pang selamat sudah, nya ada jadi malin. Nang ini musuhnya lawat bin Yamin, ini tak ada jadi nyentak. Napa nang sepuluh ini nol, hei, napa jinya ucap nih, maaf lah aku nih balik anak dia, napa jah. Nah, iya trik, pokok selapa aku lang kablo. Lamun bin Yamin jadi maling, dasar dahulu nang anaknya ada, Yusuf jadi maling juga. Udah, aku ngerasa satu roh, masa turunan. Nah, entah libat-libat Nabi Yusuf. Kada tahu nang dipadakan maling nih yang ditember ini orangnya. Ngalih banget lah, ngalih. Kalau iya kuat Yusuf kan, kalau macam iya serik ibin Yaminu si kaya termalek takkan selaka aku lau mingkap lo. Ini nengnya, anu pakaian anu nih pakaian umat apa ya abah umat Nabi Yusuf tak abah umat dahulu jangan pare anyamba berhala. Paham lah, lalu Nabi Yusuf bilangnya jumput dan berharap tuh temunya akan sih supaya ini jangan nyambal lagi. Nah itu kesannya nang tak kesan jadi maling. Paham lah, temunya akan ini mbah model bini kita juga tah nyak ada tujuh laki berokok temunya akan nyak kisah laki. Kerja laki ikam nyembunyi akan aku nang mata dua begini. Nah pada cuma tuh dalam selawarnya. Salinya pas menempel lagi ke salam selawar. Ya ta, iya srek aja bakal serak ke Allah min qablu. Eh kalau lil malik inna dal amra laysa bi gharib min Binyamin. Artinya mun Binyamin jadi maling kan kada bingung sabdang sanaknya bari maling juga. Ente. Kaita min Binyamin fa inna qawla di halaka kana sarifan aydan. Karena dang sanaknya Yusuf sudah mati, itu bahari jadi maling juga. Perangannya masih benar ini orangnya. Aja. Alif beban orang lah. Ini, kalau Sa'id bin Jubair, karena jatuh Yusuf, Abu Umi kafiran. Yang dulu awasannya Pak Amarat, Ummu, dia Yusuf aja. Jadi ujar Umar Nabi Yusuf, nak, jumput, git kainnya mau itu lah. Sekiranya yang menyambar itu lagi, itu Pak. Ini yang dipadakannya maling nih. Nih itu katanya. Atau om biaya sekat yuk kawasan wajak siraha yukasir kayak sir ke barang aja. Anu pada alat itu kita kalau baharaan kainnya wampir napa nyambah masih disembuh semenyakan nih. Nih apa apa alat itu kan mau Nabi Yusuf. Apa ada masa itu yang disambut napa lah? Nyuntan nade. Basar roha ay ijabatum Yusufi nafsi. Nabi Yusuf nya di hati jama anu kan hanya iya kada. Ya kada tu tak nyuntung. Iya, habis nang ketahuan ya. Ya kalau lah artinya nih nang dianggap mati sekalinya hidup aja. Nah ini. Itu jadi Pak Asara disembunyikan. Jadi masalah itu tadi apa? Yusuf bin nafsi fi qalbi. Walam yubdiha kada nak menampayakan ya dari ijabah. Lahum qala ay Yusuf bin nafsi bergerak di dalam hati aja Nabi Yusuf, antum sarun makanan. Ujar Nabi Yusuf, ya kak, lamun unda menyuntan berhalan itu aja nak menyelamatkan kai dipadakan maling nyawa rajanya lagi. Kenapa? Unda dicuntan daripada tangan abah. Tapi di hati aja kan nih gerecek di hati aja. Tapi Tuhan kalau kawa biar di hati dikisahkan Tuhan juga. Tuhan tahu. Entah lah. Nah ini nah. Antum sarun makanan dalam hati emang jilatan bisarifah min Yusuf Yusuf Sarok. Tum akhakum min abi. Kum wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Ta'ala tahu dengan sesuatu nang kamu panderakan artinya tapi hakikati matal kurum min amri Yusuf hal yujibu auda madammatin li amla qalu musta'tifin lalu mereka itu nang minta marasi nang 10 nang minta marasi ya ayyuhal aziz mun minta marasi artinya supaya jangan ditahan walaupun putusan sudah apa ditahan tapi artinya supaya jangan ditahan juga sebabnya abah kalau berjanji ya bawas apa nyawa ah itu nurun bersumpah pun bin Yamin cegar kembali kemarin iya kalunya ujar abah enggak ada monjok kecolinya karena bin Yamin bulkakan kembali bersumpah tahu-tahu tak tahan lalu ini bapak Ender Nabi Yusuf menggamati Musatipin kita enggak mati. Nah, lebaran mau Nabi Yusuf menyerahkan Binyamin nih. Tahun inya, ya ayol aziz, ayo malik kami seluruh, wahai orang mulia, nama kita nih, apabila disebut orang yang mulia, hati-hati, putingnya napa? Ini putingnya, ya biasa kalau orang mengangkat kita, kalau pindah dijujutnya ke kita, ini kan, hati-hati, ini itu apabila orang mengambung, putingnya napa? Ya lah. Yang mulia anak, awas putingnya napa? Putingnya napa? Ya ini ya yo aziz ya. Wah orang yang mulia, ayah saya raja Mesir. Nah, innalahu ibn yamina akhaban, saya kan kabira. Ini ada bisi abapian, saya kan urangna tua, kabiran bangka. Nah eta. Tua bangka. Pisin ni, layakadu ya satio pirakau. Nah, nang tua bangka itu bujuran napian sadatek aja kada kata pisah bin yamin ini. Jadi lamun ditahan bertahun-tahun di sini, sian abahnya. Minta bahwa ya prawo bihi inrana senang benar orang Tuhan itu lamun neh bin yamin neh dibulikakan ke sana takut ahatana makana tapi berhubung artinya mesti ditahan juga. Nah ayuhnya sudah diantara kami yang 10 gantinya ditahan di sini setahun. Ini berataan akur nak bertahan di sini sekeraja berataan sudah. Mun bin Yamin tetahan bin Yamin nang lapang. Inyandak juga bertahan di sini. Alhamdulillah. Jadi jenya bin Yamin baik boleh kakan aja. Di antara kami siapakah siapakah tahan sini gantinya. Pintar juga lah. Itu. Pahut ahanana makana. Badalan minuh pilih sirkok. Lalu. Inna narokam sini. Kan kami sudah percaya. Lawan engkau ini wahai Yusuf. Ikam ini memang orang nang baik. Nah ini nih. Kalau orang muji putingan apa. Nah ini kulu sifatin mau jelatin ini. Nah ilaina fi husni dia apa? Karena sempian ini artinya lawan kami baik benar. Apa namanya? Waradil bidha'a ilaina sudah. Fa'at mim istana kaila nabi hati tadi mah. Jadi kalau pian sudah berbuat baik lawan ulun, pertama pian menjamu ulun dan menggurih makan di sini dan pulang pian ini membulikakan pulang apa? Hanya duit nang ulun tukar lawan pian bulikakan. Nah kan pian baik, tapi belum sempurna kebaikan lagi. Mun pian handak 100% berbuat baik lawan kami, nini aja nah, boleh kakan juga bin Yamin. Biar di antara kami si kong tinggal di sini, ujarnya nah. Qala ma'adallah, ujar Nabi Yusuf ma'adallah. A'udzu billah ma'azan min anna khuda illa man wajadna mata'ana. Unda ada wani lawan Tuhan. Sebab apabila putusan hukum, siapa yang menyuntan? Ini itu yang ditahan, kada boleh anda mengambil yang lain gantinya. Iya ini juga. Nah, tapi ini kan sudah berhasil. Bin Yamin sudah tadi, nah busia aja bin Yamin. Busia, harap iya pulang. Ini kada sekalinya Nabi Yusuf, sudah berjanji penglah. Ini kada, tak habisnya. Nah, siapa yang anak bersalahan itu juga ditahan. Karena akhdana lahu inna mangwa biqadiyati patuakum karena kan unda mengambil bin Yamin an menurut hukum dikayah nyawa juga minta inna idan ayin akhdana barian bimudibit wadhalimun lamun unda menangkap orang nang kada tersalah ganti orang nang tersalah unda zalim pahamlah barian ta orang nang kada salah bimudibin ya bin Yamin kada lamun bin Yamin dilapas nang kada salah ditangkap salah unda jangan biasap. Itu pimadzabikum ayo wa malana zalikum unda kada mau di sini neta pantangan artinya wali hadal kalam maknan batinun bahwa Allah taala inna ma amrani bil wahyi an akhudha bin yamin lima soliha ya almuha Allah palo akhadtu ghairahu kuntu amilan bila bil wahyi pasti itu dari nafsi ada pulang makna lain kaitulah karena unda disuruh Tuhan bin Yamin yang ditahan ada ini hikmatnya yang jadi menahan bin Yamin. Lamun unda melapas bin Yamin, kalau unda terserah lawan Tuhan, jadi unda minta. Jadi pala mastaya suminu, sudah juga tuh digamati Nabi Yusuf, kada mau juga Nabi Yusuf ini melapas bin Yamin. Lalu mereka itu putus asa ya sudah. Memegangannya bulu ke kampung, abah pulang ke mapa, itu pengneh. Pala mastaya suminu, manakala mereka itu putus asa. Minumin Yusuf, khalasu najiya, eta parradu, ansairin nasiatana jauna. Nah, lalu mereka itu apa cerita? Bapisah lawan orang banyak. Hah? Ya kan? Pada-padanya, Pak, Bapak Panderan. Hah? Jadi kalau kabirum pisin, hujan yang penuhannya berpendek, wawah rubil, napa, awpil akli, wawah Yahuda, awrah isung, wasam'un, alam ta'alamu, ya ikhwatah, anna abakum kat akhada, alaikum masyikum minallah. Situ aja Allah dulu. Wallahu alam al-Fatihah.